Rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Para bapak, para ibu, kang mas mbakyu lan adik-adik sedaya jamaah Masjid Al-Muttaqin Telatah Kabupaten Magelang Hadiningrat ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah kula panjenengan sedaya munjukaken pojo puji pangalembono kunjuk wonten ngarsanipun Gusti Allah ingkang sampun maringi kathah kanugrahan. Nggih satemah kula panjenengan sedaya saged makem palmanunggal malih wonten masjid mriki saperlu kangge ngangsu kaweruh. Utaminipun ingkang wonten sambung rapetipun kalian masalah ahlul klenik wal ngapusi. Nggih menika tiang-tiang ingkang gadahi pekarman, gadahi pandemen, hobi perkara klenik lan gadahi pekarman apa? Ngapusi. Tresna marang klenik, seneng ngapusi tur ya seneng diapusi. Kula niku pengajian radi kaget. Munggah dhuwur kok jebule ana wong teng plirik ning dhuwur gitu. Kula kenten dhuwur niku mboten enten tiyange, jebule wonten. Alhamdulillah mugi-mugi ingkang mapan wonten ngandhap, ingkang mapan wonten nginggil sedaya kemawon ingkang rawuh kula dongaaken mugi-mugi mboten kijolan serandale mengke. Sebab kathah kedadosan tiyang pengajian niku mangkat nggawa swalu mulih nggawa nekermet. Wong-wong niku. Ora pati waras nggih. Bapak ibu kang mas mbakyu adik-adik ingkang tansah dipun rahmati pinangka pambuka kawula badhe maosaken setunggal hadis. Mugi-mugi kanthi waosan hadis niki majelis sonten niki tansah pinaringan barokah rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Rawa Muslimun fi sahihihi. Imam Muslim menika sampun ngedalaken setunggal riwayat wonten saklebetipun kitab Sahih Muslim. An ba'di azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, saking peranganipun garwane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dados hadis niki asalipun saking sebagian seperangan garwanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anin nabiyyi saking nabi qala piyambakipun dawuh, man sapa wonge ata teka kahinan. Man sapa wonge ata teka arrafan. Teka marang sinten? Tukang ramal, tukang betek, tiang-tiang ingkang ngaku-ngaku saged mangertosi kedadosan ingkang dereng lumampah. Tiang-tiang ingkang ngaku nggadahi daya linuwih aku kuwi pinangka menungsa sing weruh sadurunge winarah. Fasa'alahu wong sing teko iku mau banjur takon marang arrafan tukang ramal an syai'in babakan sawijining perkawis. Napa niku barang ilang, napa niku nggih barang ingkang dipun colong lan sapi turutipun. Fasaddaqahu banjur dheweke percaya marang apa kandhane si tukang ramal. Bima yakulu lam ora bakal tukbal ditampa lahu saka dheweke. Salatun menika salat arba'ina yauman. Dangunipun sekawan dosa dinten. Dawuh pangandikanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sapa wonge sapa menungsane kumawani sowan dolan mara dayoh ten gene tukang ramal, banjur takon marang tukang ramal iku mau fasaddaqahu. Terus dheweke percaya. Niki mboten sembarang takon nggih. Pitakenanipun menika magepokan kalian perkawis-perkawis gaib. Nek jenengan takon kaling tukale tukang ramal, Pak De, jenengane tukang ramal? Iya, Le. Omahe mbok de juminem nang ndi? Aku lor masjid niku mboten napa-napa. Niku senes perkara ingkang gaib, nggih. Ananging fasa'alahu dheweke takon niku taken perkawis-perkawis ingkang gaib. Menawi piyambakipun mitadosi apa kandhane tukang ramal, lam tukballahu salatun arba'ina yauman. ora bakal ditompo saka dheweke salat suwene 40 dina. Nika dawuh pangendikanipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah-malah wonten riwayat sanesipun dipun sebat man sapa wonge ata teko kahinan marang kahin marang dukun, senatian dheweke dukun itu duduk dengan tekun. Nek duduk dengan tekun mboten napa-napa jenengan iki sedaya awake dhewe niki nggih. Dukun duduk dengan tekun. Ning kahinan ingkang dipun pikajengake dening Nabi menika sanes duduk dengan tekun. Man sapa wonge ata kahinan marang sawijining dukun fasaddaqahu bima yaqulu banjur dheweke percaya apa kang dadi kandhane dukun fakot yakti kafara dheweke wis kufur bima marang apa-apa unjila ingkang dipun paringake Allah rupa wahyu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam marang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dados cekakipun cariyos nggih wasing rembuk tiyang ingkang mara dayah tenggene dukun lajeng mitadosi apa kandhane dukun rupa perkara-perkara ingkang gaib kala wau ateges piyambakipun sampun kufur dumateng wahyu peparingi Allah marang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ateges piyambakipun boten mitadosi Al-Qur'an, ateges piyambakipun boten iman dumateng dawuh pengendikanipun Nabi. Sebab kitab suci Al-Qur'an sampun wongsal wangsul ngendikaake, "Kulla ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Kul dawuh sira Muhammad, "La ya'lamu ora ana sawiji kang mangerteni man fis samawati, mbuh iku makhluk ana langit wal ardi mbuh makhluk ana ing jagat niki." Al ghaiba perkara gaib illallah kejawi namung Allah. Ora ana makhluk sawiji ana dhuwur langit, ora ana makhluk sawiji ana dhuwure jagat niki ingkang saged mangertosi perkara gaib kejawi namung Allah Subhanahu wa taala. Niki ayat Al-Qur'an kitab suci umat Islam ingkang kedah dipun cadhong kanthi asta kekalih kasunggi sak nginggiling mustaka kadadosake jimat paripih ra ngoten. Sing di cadhong asta kekalih disunggi sak nginggiling mustaka kadadosake jimat paripih niku mboten namung dawuhe tiyang sepuh, kelebu dawuhipun Allah menika luweh dipun sunggi malih, luweh dipun pitadosi malih. Sebab Allah niku zat ingkang murba masisa jagat saisinipun. Niki miturut wahyu. Ewondene miturut alam padang, alam kasunyatan nggih. Tiang-tiang ingkang ngaku-ngaku mangertosi perkara gaib niku kanyata nggih kathah ngapusine, mila dipun wastani ahlul klenik wal ngapusi. Seneng klenik, seneng ngapusi. Wong nyatane niku nek tukang ramal ini kok kondo ya ndelalah kok ya padha. Sing padha niku mung siji, Pak. Niku mung kepeneran. Kula niki nggih iso mbethek, bar niki mengke dulu mesti jenengan rak dosari. Nggih mboten. Nek mboten besok mangkondo le kula. Membengi kula mboten turu kok ngono. Dadi mbethek niku mung kepeneran kaya dene nika lho. Kaya dene santri nggih. Santri enten pesantren pangapunten didangu dening Pak Presiden. Sebutkan nama-nama menteri. Santrine kondo Pak Prabowo ngoten niku. Lah ndelalah let pinten anu Pak Prabowo dadi napa? Dadi menteri tenanan. Niku mboten karena dheweke weruh sadurunge winarah mboten. Mengguyonan dadi ndelalah kok kepeneran ngoten lho nggih. Sing bener nggih mung siji niku sing jeneng liyane kan mboten bener. Nggih mboten. Kan nyebut telu niku. Ngoten niku. Dadi nek enten wong bethek kok ndelalah cocok niku mung kepeneran, Mas. Niku mung kepeneran. Dek wingi kula ten pundi niku pengajian ten Parang Tritis niku wonten masjid jenenge Masjid Sunan Kalijaga. Kula ngaji ten mriku niku enten tengah dalan niku kula matur kalih rencang. Mas, nek ten mriku mengke niku ten pinggir Jewolo nidi. Wonten pesisir niku enten sing sadyan degan apa mboten? Wah, pangapunten nggih, Sat. Nek biasane ten pantene niku enten sing sadyan degan. Lah pripun to? niki kula kok ngelak banget kok kaya pengin ngombe banyu degan. Tekan mereka dek medun keng mobil niku mau ditepaki degan. Niku enten sing kok wah jenengane anu to, ngerti karomah to, karomah apa kuwi gur kepeneran kok aku. Dadi nek kepeneran niku hadis wala haraj, entek amek kurang golek. Entek amek kurang golek. Ning kepeneran niku biasane nggih mung siji loro. Nek weruh sadurunge winarah niku berarti bener terus niku weruh sadurunge winarah. Nek mung kepeneran ora sah dukun jenengan men kadang kala nggih kepeneran to nggih. Aku mau ki jane gur mbatin yo ngalah kek panase kok ngene iki nek mangan bakso ndahle seger yo. Lah kok sedhele niku enten sing ngeteri bakso. Enten mboten ketatosan ngoten niku. Wonten. Rak terus mboten dadi weruh sadurunge winarah to nggih? Mboten. Dados dukun niku nek ngendika napa kemawon utaminipun ingkang wonten sambung rapetipun kalian perkawis perkawis kegaiban perkawis perkawis ingkang dareng dumadi menika mboten pareng dipun pitadosi. Ewon dene kok siji loro kepeneran niku mung kepeneran niku wae. Nggih. Malih kula nate matur wonten mriki mbok menawi wonten pisuwanan kula ingkang angka setunggal Imam Albani niku Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullahu taala piyambakipun nate didugani dening menungsa sing ngaku dadi niku wae weruh sadurunge winarah duwe daya linuwih niku wae debat engko sing bener aku apa kowe Syekh Albani ngeten iki aku gelem debat karo kowe ning syarate dukune niku kandha syarate apa Imam Al-Albani le dawuh, "La jare kowe iki weruh sadurunge winarah, kok dadak takon syarat? Nek weruh sadurunge winarah iki sadurunge aku ngomong syarat kudune kowe wis ngerti. Agar ning kowe ora ngerti kan berarti kowe gur ngedebus to, wis rasa ngejak debat wong kowe wis kalah ket pertama ngoten. Niku perdebatan paling singkat di seluruh dunia. Aku ki weruh sadurunge winarah, ora percaya aku. Nek kowe ora percaya ayo debat." Aku gelem debat ini ngono syaratnya. Syaratmu apa? Nah jare kowe iki weruh. Kok saiki dadi ra weruh? Apa ngelmumu mejen? Naudzubillah min dzalik. Ya pancen mejen jenenge mercon ki ya ana sing sok lancar kadang kala ya mejen barang gitu. Niku ra le pintere le ngapusi niku Bang. Nggih. Krana napa niki gadah katresnan dumateng perkawis-perkawis klenik. Nah niki wonten sing cicir niki kula badhe ngaturaken langkung rumiyin saderengipun kula matur langkung kathah malih nggih. Napa sing cicir nggih menika perkawis klenik niki. Kula mendhet saking KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Maknane klenik niku napa? Kula waosaken nggih. Klenik. Kelekle na ini ak klenik. Kegiatan perdukunan, pengobatan dan sebagainya dengan cara-cara yang sangat rahasia dan tidak masuk akal. Tetapi dipercayai oleh banyak orang. Niku miturut Kamus Besar Bahasa Indonesia terhadap makna klenik. Jadi klenik niku tumindak perdukunan kanggo nambani wong kanthi cara-cara sing aneh sing mboten kelebu nalari menungso. Contoh wonten kedadosan nggih. Wonten kedadosan niku sederek jamaah putrane tesih alit. Niku beleken mripate niku mongor-mongor napa nggih. Abang beranang wonten lho, perih. Mboten dipresake ten iap mboten. Mboten dipresake ten dokter mboten, dibeta teng ngene. Dukun niku wau. Sanjange dukun niku duduk dengan tekun niku. Lah kalih dokter kalih dukune niku diwaoske japa mantra. Japa mantrane pripun mboten ngerti wong disebatan mriki cara-cara niku rahasia kok. Sing ngerti nggih dukune niku. Sing genah japa mantra niku mesti ora bener. Senadyan kadang kala dicampur kalih Al-Qur'an, kalih waosan hadis. Tekan sing diwaca Al-Qur'an. Nggih, ning nek pun dicampur kali kebatilan niku dadi mboten bener. Allah taala dawuh wala talbisul haqqo bil batil. Sira iku aja nyampur adukake antarane al-haq kali al-batil. Sing bener kali sing Allah niku mboten pareng dicampur aduk. Pitados mboten jenengan? Ora kena sing elek karo sing apik dicampur bawur niku mboten pareng. Mboten pareng niku. Contone roti bolu kuwukan upamane nggih. Niku rak saking gandum. Gandum diparingi coklat, diparingi gendis, paringi susu diublak nggih dadi brownies. Upama niku dicampuri bubuk lethong ngoten jenengan kersa dahar mboten. Upama lho niki. Browniese apik, ha lethonge kuwi. Lah kan wis dicampur nanti kita ambil baiknya tinggalkan yang buruknya. Ayo emploken dhewe kono nek kula moh gitu. Wong wis dicampur kok arep milah-milih. Semanten ugi Al-Qur'an dicampur kali japa mantra mboten pareng, Pak. Nggih, sak sampunipun dipun waosaken japa mantra si dukun niki nyuwun dumateng ibuke si lare niki supados benjang sowan melih kanthi ngasta ayam cemani. Pirsa ayam cemani? Ayam engkang sarwa cemeng nggih. Ayam Abu Laswat. Ayam engkang hitam. Lah niku pitik disowanake niku wulune sing paling gedhe, wulune sing paling dawa niku dijedhil kalih dukun niku. Pucuke rak enten getihe niku. Getihe niku dienggo obat tetes bocah niku, tes. Nggen matane ditetesi tes. Bibar niku bocah niku wuta, Pak. Nggih, kelangan peningalipun. Niku dukun wong ora tau kuliah kedokteran kok arep nambani lara mata. Nggih, dheweke ya dudu tabib. Nggih, menganggo japa mantra, nggih, wulangane setan. Lajeng ditetesi getih pitik cemani malah dadi lan wutani pun naudzubillahi min dzalik. Niku alam kasunyatan. Kedadosan nyata wonten alam padang. Netahaken bilih dukun menika ahlul klenik wal ngapusi kula mawon. Naudzubillahi min dzalik. Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Taala. Imam Nawawi dados para ulama niku sampun jlentrehake menawi panjenengan sowan teng ngene dukun. Takon tengene dukun babakan perkara gaib jenengan mboten mitadosi lam tuqballahu salatun arba'ina lailah mboten ditampi salatipun kawan dosa dinten menawi mitadosi faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam menawi mitadosi pengendikane dukun ateges awake dhewe niki sampun kufur dumateng wahyu peparingipun Allah marang Nabi Muhammad. Wis dudu wong Islam melih niku. Sebab awake dhewe niki pengajian nggih ngrembug agami Islam. Sing dirembug kitab suci Al-Qur'an, sing dirembug hadis dawuh pengendikanipun Kanjeng Nabi. Miturut Al-Qur'an, miturut Kanjeng Nabi, umat Islam nek sing dudu umat Islam karepmu mboten enten urusan kula. Mriki mboten enten sing non-Islam to nggih. Niki kula matur ten ngarsanipun umat Islam, sing dirembuk umat Islam, sing dudu Islam ora sah baper. Baper niku napa? Bawa perasaan monggo manut dumateng piwucale agami panjenengan. Sing kula aturi niki umat Islam. Niki pengajian enten masjid, papan pangibadatipun kaum muslimin. Miturut syakon perkara gaib, mboten ditampa salate kawan dosa dinten. Ning nek dhewe nek ora ditampa wis rasah salat sisan, tambah dosa jenengan. Nggih, sebab salat niku nek ditindakake kanthi sampurna niku ngemu kalih perkawis. Setunggal gugur kewajibanipun jenengan mboten dosa, angka kalih niku enten ganjaranipun jenengan nampi ganjaran wonten ngarsanipun Allah. Ngoten niku. Nek jenengan dolan teng kene dukun, niku jenengan ming angsal niki. Gugur kewajiban. Nek ganjarane salat, ganjarane wudu mboten diparingi dening Allah. Jadi nek jenengan Allah wong ora ditampa ora sah salat sisan, dosane tambah dobel. Dosa ora nindakake salat karo dosa mara ning gone dukun mboten entuk ganjaran salat niku. Jadi terus pripun nek enten umat Islam mara ning gone dukun niku wing takon tok ning mboten pitados dheweke tesih wajib salat mboten? Wajib salat ya mbak. Gangsal wektal ning mboten nampa ganjaran. Iku niku ancamanipun Nabi. Menawi tiyang sing sowan dukun niki mitadosi dawuh pengendikane dukun pakot kafaro. Niku dianggep wong sing ora iman marang kitab suci Al-Qur'an, mboten iman dumateng hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku le dawuh nabi utusane Gusti Allah ingkang murba mahasiswa jagat. Lan ayat hadis niki kula waosaken kangge kaum muslimin. Ewon dene umat sanesipun monggo mboten enten sambung rapet dipun mboten wonten gandeng cenengipun. Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah, menika ingkang dipun wastani napa? Dukun utawi arraf. Dukun utawi arraf. Al-Imam Al-Baghawi, Imam Al-Baghawi niku nate ngendika, al-arrafu kang den arani tukang ramal iku, alladzi yadda'i, nggih menika tiang-tiang ingkang ngaku-ngaku ma'rifatal umur, mangertosi perkawis-perkawis, bimukaddimatin kanti mukaddimah, yastadillu biha alal masruq, kanti mukaddimah, kanti ritual kanggo mangertosi barang sing dicolong, wa makanidhallah lan kangge mangertosi papan-papan ingkang ilang, wa nahwi dalika lan sanesipun. Jenengan montore ilang, Mbah, kula sowan mriki pindah silaturahim jangkepipun angka kalih caos ses kagem simbah. Sese apa le? Niki sese anu niku kebu. Wah, aja le, ora doyan aku. Aku nek rak loro telu papat moh aku. Jangkepipun angka tiga kula badhe nyuwun pirsa, montor kula ical sakniki papan dununge wonten pundi? Menawi sampun mati panjenengan tuduhke kubure, menawi tesih urip panjenengan tuduhke papan dununge. Montor iki nggih, kok anggo mati barang lah kentekan bensin ngono apa meneh. Lah niku jenenge tukang ramal. Ngoten niku. Bimukaddimatin yastadilu biha. Sak derenge mangsuli niku biasane pun dheweke nindakke mukaddimat. Lah mukaddimat niku maneka warna para jamaah sedaya. Wonten ingkang mukaddimah niku nggunakake garis tangan. Nggih, kula niku nate di kula tesih bocah riyin. Ora ileh ndelok epek-epekmu, epek-epek kula niku dijaluk. Oh, iki epek-epeke wong ringkih ngoten iki. Aku batinku ora urus aku. Sanjange kula niki wong sing ringkih. Terus sederek kula nak ndulur piye? Oh, nek iki epek-epeke wong sing rusa ngoten niku. Garis tangan. Lah niku jenenge mukaddimat. Niku jenenge tukang ramal. Wonten melih ingkang nggunakake balung-balung. Nate pirsa? Balung-balung niku diuncalke ten meja, piyur ngoten niku terus diwaca, oh sesuk bakal ana kedadian ngene-ngene-ngene. Niku jenenge mukaddimat. Wonten ingkang nggunakake sanes sanes cara-cara sanesipun ingkang rahasia dan sangat tidak masuk di akal. Niku tukang ramal miturut Imam Al-Baghawi. Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Qala sahibu Taisiril Azizil Hamid, penulis kitab Taisir Azizil Hamid syarah kitab Tauhid, nate ngendika iklam mangerti ya sira kabeh. Annal kuhan menawa para dukun niku alladzina yaiku wong-wong kang ya'khuduna nggih njupuk kabar an mustarqis sam'i, mendet kabar, nompo kabar, nyadong wahyu saking setan ingkang nyolong berita langit. Maujuduna ilal yaumi, iku ono nganti tekani dino saiki. Mila kula aturaken dukun niku tukang ramal niku secara umum perangane wonten kalih. Setunggal ingkang ginakake pambiyantunipun jin lan setan, angka kalih ingkang gunakake utawi mboten gunakake jin lan setan. Ananging dheweke ngapusi menungso niku kanthi cara-cara licik. Niku padha-padha ngapusi. Nek sing gunakake pambiyantune jin lan setan niku mencapai derajat kesyirikan, nek sing mung gunakake cara-cara licik ning mboten gunakake kekuatane jin niku dosa gedhe ning mboten mencapai derajat kesyirikan. Lairipun dasmundi, kula nate matur ten mriki nggih, enten dukun etok-etok nambani wong diusek-usek ndok, ndoknya dipecah rupanya dadi abang, isine beling, isine dom, isine paku. Niku mboten gunakake kekuatan jin niku. Niku gunakake kekuatan ngapusi. Pripun carane riyen? Kula nate matur mriki nggih. Tigane dinapake? dinapake dikom cokak. Tiga niku nek dikom cokak setek napa disuntik napa niku deplokan godhong jati, pupus godhong jati terus disundelepi dom kalih paku. Engko ditokne ngoten niku kulite atos melih. Dipecah tor lho iki isine getih karo paku. Iki mau manggone ning wetengmu ki tak leh ning kene. Tak transfer. Nomor pine pinten, Mbah? Ora nganggo nomor pin le. Iki nganggo ilmu kadigdayan ngono iki. Sebab mbahmu iki sekti mandraguna jayeng palugon gitu. Ora tedas tapak paloning pandhe. Ketaken sirahe ra tulung-tulung gitu. Niku jenenge ngapusi ning dheweke mboten nggunakake napa kekuatane jin. Wonten mulai sing etok-etoke nganggo tenaga dalam ngeten iki. Niku ternyata wonten kados dene kapsul, Pak. Pirsa kapsul nggih. Kapsul niku dimut didelikke ten gusi ini saged. Jenengan ngemut loro siji ten mriki. Etok-etoke ngeten-ngeten niki. Ngoten niki. Mengki nek pun di ngeten nggih, dhek etok-etok mencelat ngeten niku. Etok-etok mencelat sithik, kapsule ditokke dikremus ngeten niki mengki moncrot dadi abang. Dadi kaya dene muntah getih. Jenengan sing nyawang kon deg-degan kowe gek dukune kok gek kalah gek piye. Iki jan santate abot tenan le. Aku tak matek ajiku. Apa jenenge aji pamungkas nggih? Aji pamungkas niku aji napa nggih? Sing biasane dadi piandel niku. Aji napa? Jenengan langkung pono ing pamawas lebo ing pitutur lah. Aku lho mboten pati ngerti niku. Dadi niku wong sing ahlul ngapusi niku wae. Ning wonten seperanganipun dukun niku panci nggunakake kekuatane jin. Lan niku tasih wonten ngendikane penulis kitab Taisir Azizil Hamid ngantos dumugi semanten, ngantos dumugi dinten menika tasih wonten dukun sing nggunakake kekuatanipun jin. Lakinnahum qalilun ananging cacahipun gunggungipun menika sekedhik. Nek rada akeh niku rak rong kedhik nggih. Niki sithik banget sekedhik. Binisbati lima kanu alaihi fil jahiliyah, menawa dibandingake cacahe dukun sing anten ten jaman jahiliyah. Ten jaman jahiliyah niku dukun sing gunakake jin kuatah, Mas. Nek ten jaman sakniki wonten ananging luweh langkung sekedhik. Li annallaha sebab Allah taala harrasa samaa'a. Menika sampun ngrekso, sampun jagi langit niku bisuhubi kanthi lintang. Kanthi lintang utawi suluh api. Niku dipun wiwiti kapan? Nalika Nabi Muhammad sampun dilantik dadi nabi. Nek riyen jaman jahiliyah, para setan, para jin niku munggah ten langit niku bebas, Pak, mboten enten sing nguber. Nggih, sakploke niku napa nggih? Semenjak alusnya napa sak plok ini ku? Sak sampunipun nggih, sak sampunipun Nabi Muhammad dilantik dadi nabi, langit niku dijaga dening lintang. Niku napa enten dalile wonten? Dipun sebat wonten sak lebetipun Al-Qur'an surat jin. Para jin iki matur wa inna kunna naq'udu minha maqa'idal lisam'i. Yakti awake dhewe iki mbiyen mula duweni papan palungguhan ana langit. Lisam'i kanggo nyolong berita langit. Sinten le matur ngoten niku? Para jin. Dipun sebat wonten surat jin. Yakti awake dhewe bangsane jin mbiyen duwe papan palungguhan ana langit kanggo nyolong berita langit. Wa ma fa may yastami'il ana. Ning dina iki, wiwit dina iki sapa jin kumawani nyolong berita langit nggih mabur ten langit ya jidlahu dheweke bakal nemoni shihaban rasada lintang ingkang nguber ingkang ngoncit-oncit ingkang bedak jin kala wau niku sak sampunipun Nabi Muhammad dipun utus dadi nabi. Dadi dukun sak niki kalih jaman biyen sekti pundi? Sekti mbiyen. Sebab nek mbiyen kuwi napa nggih? Jine niku gembende londase, gembleleng nyolong berita langit niku mboten enten ingkang ngalang-alangi. Sak sampunipun Nabi Muhammad diutus niku nek enten jin mabur ten langit nggih, ajeng nyolong berita langit niku mesti diuber dening lintang. Mila simbah-simbah, Mbah Kakung, Mbah Putri, nawi wayah dalu wungu terus pipis teng latar kok kadang kala mirsani wonten lintang alien niku ateges lintange nembe nguyak-uyak jin sing nyolong berita langit. Ora kok malah ndonga jenengan. Wong iruh jin kecirit-cirit kok malah ndonga. Kelentu. Tuh, ada bintang jatuh, mari kita berdoa. Niki wayah sing dikabul nggih, dalile ndi? Mboten enten niku ngene. Jadi nek enten lintang alian celorot ngoten niku nembe uyak-uyakan Pak nika. Nggih, jine nembe dirazia. Nek kena nggih mati, nek mboten kena nggih saged selamat. Jadi jin sakniki nek nyolong berita langit niku totoane napa? Totoan nyawa. Pinangka dalil ugi ayat kala wau bilih jin niku saged mati. Ning nek iblis niku mati nesuk nek dina kiamat ewon dene tedhak turune iblis rupa jin lan setan menika saged mati antawis caranipun mati menika gebalang lintang. Wonten sawijining hadis ingkang sahih Nabi ugi ngendika nerangake fungsinipun lintang niku wonten tiga. Setunggal rujuman li syayatin kanggo piranti bandemi setan, wa zinatan li sama pinangka pepae sing langit, hiasan langit, wa alamatan yuhtada biha, lan pinangka pratanda, pinangka tetenger kanggo mangerteni lor kidul wetan kulon. Nggih limo pancer. Wong ning tengah lautan tenang segoro niku rak sak pendeleng isine ming toya nggih. Mereka toya, mereka toya, mereka toya. Iku aku mulia neng ndi iki? Nek jenengan salah napa niki menentukan arah mboten tekan Magelang malah tekan Australia mereka mungkin. Kesasar dikecrek polisi Australia mereka. Ning para nelayan Indonesia niku gandeng sampun alit sampun nampi pawiyatan saking simbah-simbahipun le kowe nek arep mulih kuwi kudu nonton lintang gubuk penceng upamane. Kowe ngetutno lintang kae engko rak tekan ngomah. Niku pareng Pak gunake lintang kanggo menentu arah. Niku dipunwastani ngelmu napa? Nafi ilmu navigasi. Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Dados perangane dukun niku wonten kalih nggih. Setunggal ingkang gunakake kekiyatanipun jin niku tiyang ingkang sampun tumindak kesyirikan. Perangan angka kalih tiyang-tiyang ingkang namung pinter ngapusi ngangge ndok, ngangge kapsul getih niku wae etok-etoke muntah darah padahal niku mung permen rasa stroberi gitu. Ah niku sedanten dosa ning sing ngapusi mboten nganggo jin niku mboten ngantos dumugi derajat kesyirikan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah ingkang tansah dipun rahmati dening Allah niku dukun. Ewan dene tukang ramal niku nampa wahyune jin mboten nunggoni jin munggah ten langit langkung rumiyin mboten. Sebab mboten sedanten jin niku saged mabur, Pak. Jin niku wonten ingkang saged mabur, wonten ingkang mboten saged. Jin ingkang saged mabur niku jin kelas kakap. Nggih. Para punggawane jin. Kanjeng Nabi dawuh al jinnu salah satu asnaf. Jin iku ana telu perangane. Sinfun lahum ajnihatun yatiruna fil hawa. Perangan angka siji perangane jin sing duwe suwiwi dheweke bisa mabur ana ing dirgantara, ana ing awang-awang kumitir. Mila wonten ayat mau dipun sebat saged mabur ngantos dumugi langit. Sak pinter-pintere montor mabur mboten enten sing saged mabur tekan langit. Jadi jin niku nek mabur niku cepet banget niku. Sak gebyaring tatrit nggih. Sak kiblating kilat. Wet ngoten men tekan. Dadi para jin ingkang lenggah wonten masjid mriki ingkang napa niki lenggah wonten padusunan Bedogan mriki kula suwun enggal-enggal sing dereng naik haji kek ndang naik haji. Ora sah daftar ONH kedhat ngoten pentekan Mekah mereka gitu. Jin niku ora sah direndhi-rendhi. Nek wargane niku ahli sunnah sregep ngaji Al-Qur'an sunnah niku jin-jine insyaallah nggih sregep ngaji, Pak. Ning nek penduduk desa niku tukang mendem, tukang maksiat, tukang klenik wal ngapusi dadi pasiane ahlul klenik wal ngapusi niku jin-jine nggih. Nggih kaya ngono kuwi. Mboten nate midhangetaken ayat, mboten nate midhangetaken hadis. Dawuh pangendikanipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perangan jeneng kang kalih menika al-aqrabu wal hayyat, ingkang rupa ula lan kala jengking. Dawuh Nabi niku, ingkang angka 3 menika jin ingkang nggadahi pekarman pindah-pindah omah. Kadang kala wonten gunung, kadang kala wonten guwa, kadang wonten watu. Kadang enten ngomai penjenengan, enten toilet, enten bolongan-bolongan lemah, seneng pindah-pindah. Tiga perangan ini. Nah, jin sing saged mabur niku, jin papan, papan atas nih. Jin ingkang traheng kesumur mbesing madu. Wijiling narotopo tedake ngandono wari. Nek jin sing brangkang, ngoten niku jin sudra papeki niku. Kiri ketibal pitu, pitu likur. Bapak ibu kang mas mbak yu adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah, niku bedane dukun. Nek dukun niku ngenteni wahyu saka jin bar nyolong, ning nek tukang ramal niku mboten sah ngenteni jine nyolong berita langit. Jine langsung teko menehi kabar montore sing ditekokke kuwi saiki manggone ning kono, ndisane kono omahe marep ngalor gitu. Sing duwe jenenge iki golek ana kok ora ketemu. Kenging napa jin kok ngerti? Lah maburing sak gebyare tatit kok. Dadi goleke montor niku cepet. Karek mambur wut omah sisi rene pindah omah liyane. Oh ning kene nek montore. Oh tak critake marang Mbah Dukun. Kon dukun, ki lho montor sing ditekokke pasienmu kuwi mapane ning kono. Ngoten niku. Dadi nek jenengan marang tenggene dukun, Mbah, wis rasah ngomong aku wis ngerti. Jenengmu bejo ta, omahmu mbadokan kono, enak bedokan. Kok apa ora? Jenengan kok pirsa? Aku ki wong sing duwe daya linuwih kok. Plat montormu ning ngarepan kono ora? Anu, plate AA to. Lho, jenengan kok pirsa? Ha ngerti kowe ngen kok Magelang. Niku jenenge tukang ramal, Pak. Nggih. Ning jeniku nalika maringi napa nggih bocoran berita, maringi pambiyantu dumateng menungso dumateng dukun niku mboten gratis. Si menungso niku mesti kudu nindakake perkawis-perkawis ingkang nalisir saking syariat. Sebab sampun dados sumpah prasetyaning setan niku badhe njlomprongake menungso. Fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain. Ya Allah kanthi kamulyan paduka menungso niku kabeh ajeng kula damel sasar. Ajeng kula jlomprong nek kabeh. Kabeh sak kata-katae. Dadi nek jenengan nampa pambiyantu saka jin, wong jin sing bantu aku ki jin soleh, jin muslim. Niku ampun seneng, Pak. Dheweke nembe membo-membo. Etok-etok ngewangi. Ning ada udang di balik batu. Ngemu niat ingkang mboten sae. Setan niku ten pundi papan mesti ngelincipi cara ngapapak. Nyebar wiso nandur tunggak kemaduh gawe goro-goro ten pundi-pundi papan lan panggenan. Ngoten niku. Lan Allah sampun maringi dawuh wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni. Yakti ana perangane menungso njaluk pitulungan marang perangane jin. Fazaduhum rohaqo. Pitulungane jin marang menungso ora nambahi kejaba saya dosa lan saya sasar saya sesat. Niku Al-Qur'an melih surat jin melih. Nggih. Dados jin nalika mbiyantu menehi bocoran marang dukun niku mboten gratis. Biasane dukune kedah nindakake ritual-ritual sing nalisir saka syariat. Tuladhanipun poso sik pati geni. Miturut Islam mboten enten poso pati geni niku. Poso miturut Islam niku nggih. Wonten sahuripun wonten bukanipun ora kok ngebleng pitung dina peteng pitung dina pitung bengi. Mangke bali kula aturaken ciri-cirinipun ahlul klenik wal ngapusi niku napa kemawon. Amma ewan dene niki tasih pengendikanipun napa penulis kitab Taisir Azizil Hamid. Amma ewan dene ma yukh biru bihil jinniyu mawaliyahu. Ewan dene kabar-kabar kang diparingake jin-jin marang para waline jin, marang para kawulane jin, kawulane setan, minal insi, seko kalangane menungso, bima ghaba an ghairihi, nggih rupa perkawis-perkawis gaib, mimma la yattali'u alaihil insan, ingkang boten saged dipun mangertosi dening menungso, ghaliban Secara umum fakathirun jiddan niku cacahipun kathah. Dadi nek dukun sing nunggu berita hasil curian langit niku sekedhik, ning nek tukang ramal sing nampa pitulungane jin niku kathah saestu. Fi unasin niku biasane kedadosan nggih dipun lampahi dening para menungsa yang tasibuna ilal wilayati wal kasyaf. Jadi kawulane jin sing ngaku-ngaku ngerti barang gaib niku biasane para menungsa ingkang ngaku-ngaku dadi mangerteni kasyaf. Kasyaf niku nggih membuka tabir kegaiban kula wau. Wa hum minal kuhan. Menungsa-menungsa niku kelebu golongane dukun, ikhwanus syayatin, dadi sedulure setan. La minal aulia, mboten kelebu golongane wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Nek wali Allah nggih manut anut runtut nderek dawuhipun Al-Qur'an lan sunnah. Ewon dene wali setan nggih dheweke nunggu sengipun tukang santet. Ipun sebat dening Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan wonten sihir iku fil lughati mirut bahasa huwa yaiku kullu ma latufa wa khafiya sababuhu. Tedanten perkawis ingkang sebabe niku ndelik mboten jelas. Niku dipun wastani sahur niku. Niku wayah sahur niku dipun wastani sahar. Sahar niku wayah sahur, nek sahur niku daharan sing di dahar nalika sahur niku lho. Nggih. Okay. Yen napa wayah sahur niku dipun wastani sahar, sebab dheweke ku ndelik fi akhiril lail ana ing pungkasaning wengi. 30 menit sadurunge pun subuh niku pun padang napa tesih peteng dedet. Tese peteng mula dipun wastani wayah sahar, wayah sing delik. Nggih. Li'annahu khafiyun. Sebab wayah sahar niku tesih peteng. Niku miturut bahasa. Nggih, miturut bahasa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Ewon dene napa niku jenenge pangertosanipun sihir nggih. Dipun sebat dening Syekh Saleh Al-Fauzan. Amma ta'rifuhu fi syar'i, ewan dene maknane sihir miturut syariat iku ibaratun an azaim. Iku tetembungan kang digunakake kanggo nyebut azimat utawi jimat-jimat. Wa ruqa utawa japa mantra. Wa uqadun wa uqadin utawa bundelan-bundelan tali. Yu'athiru kang menehi pengaruh bi badanil mashur marang awake menungsa sing ajeng disantet. Santet niku para jamaah niku jimat-jimat utawa japa mantra utawa bundelan nggih ingkang saged mempengaruhi tiyang ingkang badhe dipun santet. Bil qatli, pengaruhipun menika kadang kala rupa mati. Jadi wong disantet niku saged mati, Pak. Au bil maradi utawi saged gerah, lara. Larane maneka warna. Nggih, sok panu, kadas, urap. Kadang kala mumet wetenge lara, barang ngoten niku. Endi mau? Malah hilang ya. Au bil ikhlali bi aqlihi utawi pengaruhipun menika rupa ngicalake akal. Ateges ndamel napa? Nggawe edan. Au yufarriqu bainaz zawjaini utawi misahake antawisipun tiyang bebojoan. Au ya'khudhu zawj an zawjatihi fala yastati'ul wusul ilaiha. Utawi pengaruhipun menika rupa sing kakung niku mboten saged campur kalian sing setri. Niku kula nate nemahi piyambak. Kanca sekolah. Rincang sekolah. Dheweke dadi nganten, kula jagong, let pinten sasi ngoten niku ajeng meh setahun kula taken, piye wis arep badhe apa urung? Badhe apa ngaku anggaranmu ora iso kok. Lah kok ora iso piye? Ah kowe ora niat apa piye? Wah aku ki wis niat. Ning anggere sebencerak anu wis ora iso. Ora iso iki wis rasah tok tutukne, ora iso iki aku wis ngerti rasah tok jelentreh-jelentrehke aku ngono. Lah kuwi piye miturutmu kok iso ngono kuwi piye? Aku dhewe ya ora ngerti, sik tak takon. bojomu kuwi mbiyen apa jaman nom-nomane tau pacaran karo wong lanang liya? Hoo tau. Gek ndek mben pedhot kuwi mantane kuwi ngamuk-ngamuk nesu-nesu karepe ra trima terus ngincim. Hayo kuwi kula ngoten niku. Ateges kuwi wis kena ing sebeh kula ngoten niku. Pirsa sebeh, Pak? Sebeh napa? Nggih sihir niku wae nggih. Sihir. Lah terus piye ya? Apa ndadak dirukyah wis kowe ngrukyah awakmu dhewe wae. Nggih. Njupuk banyu putih diwacake Al-Mu'awwidzatain surat Falak surat Nas tok telateni tok wacake tok sebulke tok ombe esuk sore esuk sore esuk sore esuk sore nganti waras. Let pinten taun niku kula panggih malih piye kabare? Alhamdulillah anakku lurus gedhe ngono. Sing siji sekolah sing siji jek anu. Ijik cilik nggih tesih balita. Oh ya. Berarti kowe niat tenan ya hooh ngoten niku. Lah niku karena pengaruhipun apa? Sihir miturut Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Ngilmu pelet barang ngoten niku kelebu tujuan sihir yufariku baina zaujain kanggo misahake antaraning wong bebojoan. Dadi wong wadon niku nyawang sing duwe aji Semar Mendem kalih jaran goyang niku. Padahal sing duwe aji Semar Mendem jaran goyang niku wong elek. Nggih. Ndek lemu tuwek elek. Pokoknya nek cara barang ngono wingkoh lah. Ning gandeng niat ingsun matek ajiku si jaran goyang ngoten niku. Coba mantra dipun waos dipun rapal niku wong wadon sing mau nemoh karo dheweke niku tansah terbayang-bayang. Nggih, mangan ketok raine, turuten usuk ketok raine. Niku kosok wangsulipun nyawang bojone kakung niku kaya nyawang asu ajak. Kaya nyawang buta terong ngoten niku. Buta rambut geni. Nek sedina rong dina mboten napa-napa, madina dina. Akhiripun nggih pisahan. Niku krana efek napa? Sihir kala wau. Naudzubillahi minal klenik wal ngapusi. Kula menasta ketah tansah nyuwun pangayoman dumateng Allah saking tumindakipun tiang-tiang ahli klenik lan tiang-tiang ingkang gadahi pekarman seneng ngapusi. Lan tiyang ingkang nindakake sihir niku semanten ugi pasienipun niku sedanten kufur. Ada dasar dang manungsa rupa ngelmu sihir. Nggih, wonten setunggalipun hadis Nabi ugi ngendika, sapa nindakake perdukunan syirik, sapa dadi pasiane dukun syirik, sapa nindakake ngilmu sihir syirik, sapa dadi pasiane dukun santet dheweke uga tumindak kesyirikan. Naudzubillahi min dzalik. Lan niku musibah luar biasa, Pak. Ageng saestu bebayani. Sebab tiang-tiang nging ahlu klenik wal ngapusi niku dheweke merusak akidah umat. Jadi umat Islam niku kedahipun kudune nggih, umat Islam niku nggadahi kapitadosan, kapercayan, keyakinan ingkang jumbuh lan cocok kalih wahyu, kalih Al-Qur'an, kalih hadis Nabi. Ning gara-gara ngrungokke omongane tukang ramal, gara-gara ngrungokke omongane kahin, niku keyakinane Al-Qur'an niku malah mboten dipun percaya, malah luwih percaya omongane tukang klenik niki wau. Ingkang mempraktekkan ilmu perdukunan kala wau. Naudzubillahi min dzalik. Tuladanipun napa tuladanipun? Nggih. Tuladanipun Islam niku ndawuhake menungso niku namung manembah lan nyuwun pengayoman namung dumateng Allah. Ning nek jenengan tenggene tukang klenik, Mbah, dek wingi kula tiba ning kono. Oh, kowe kudu tuku pitik, kudu jenang abang jajan pasar, kembang setaman, nggawa menyan tok ujubke karo demit sing mbau reksa ning pojok ngono, supaya dheweke ora ganggu gawe marang kowe. Niku ora ateges dheweke ngajari supaya awake dhewe njaluk pengayoman lan pitulungane jin to nggih. Mongko pitulungane jin marang menungsa niku ora nambahi kejaba dosa lan kesesatan. Iku setunggal tuladha. Mila kula ajak-ajak dumateng para jamaah sedaya, ampun kumawani sepisan-pisan gadai pemikiran aku arep mertombo nenggone tukang klenik. Aku arep moro dayoh nenggone tukang ramal. Wong aku gur moro dayoh tok kok ora takon, kok ora percaya, kok ora ditampa salatin niku mengke. Kawan dosa dinten. Ning nek jenengan mitadosi omongane, mumpun dianggep kufur dumateng syariati Allah Subhanahu wa taala. Ngekiri sih mboten. Nek awake dhewe ngantos tumindak kesyirikan, amal kebecian ngibadah sedekahe panjenengan, ngajine panjenengan saben dinten napa niki Sabtu Ahad wonten Masjid Al Muttaqin mriki muspro ical, sia-sia tanpa guna lan faedah. La in asyrakta la yahbatanna amaluka, menawa sira tumindak syirik bakal muspro ilang sekabehe ngamal ngibadah sing sira tindakake. Ngoten niku. Ning kula matur ugi, ten jaman modern niki sampun kathah dukun, sampun kathah ahli klenik. Ahli klenik, ahli ngapusi niku sing dandane macak cara kiai. Ya sarungan, ya nganggo baju koko, ya nganggo sorban kaya kula ngeten niki. Lah terus anggen kula bentenaken dos pundi? Para ulama sampun paring piwucal. Antawisipun Syekh Wahid Abdussalam Bali mapan wonten saklebetipun kitab Wiqayatul Insani Minal Jinni Wasayatin, ngrekso njaga para menungso saka gangguane setan lan jin. Dipun sebataken antawis ciri-cirine ahlul klenik niku, nek jenengan mertamba mereka biasane ditakoni napa utawa Jumat Wage utawa Minggu Legi utawa Kemis Pon lan sak pituritipun. Niku ciri-ciri dukun niku. Ciri-ciri ahlul klenik. Nek jenengan mertop napa mertamba tengene dokter spesialis nate mboten ditekoni, "Nama Pak Bejo. Wetone Selasa Kliwon Pak Dokter, enten mboten?" Kula dereng nate nemahi niku, "Enten dokter kok butuhke wetone arep nggowo apa ngene." Sing butuhake weton niku biasanipun nggih ahli klenik niku setunggal, niku tondo. Angka kalih biasane takon jenenge mboke jenengan. Yas'aluhu anismihi wasmi ummihi, takon marang jenenge dheweke, takon marang jenenge mboke. Ning niku kula ampun kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah, antawis ciri saklajengipun an ya'murahu si tukang klenik niki merintahake pasiene Allah ya musalmaa supaya mboten demok banyu li fatratin minaz zaman, mboten demok banyu ngantos wekdal ingkang dipun tamtokake. Kamangka mboten wonten udzur nggih, nek jenengan mboten pareng le kowe ra kena anu le anu kambon banyu, lagi ngopo ha kowe sebab kowe sunate gendelen ku nek keneng banyu malah dadi abuh, niku mboten dukun niku. Ning nek kowe nek pengin waras, nek pengin sugih, kowe ora kena adus, ora kena kambon banyu suwene 40 dina, lah niku dukun. Jenengan mboten nembe gerah, mboten nembe sirian banyu, ning jenengan dikongkon nebih saking toya supaya nek jenengan pipis ya ora istinjak mboten wawe, nek jenengan junub nggih mboten sesuci mboten siram. Niku setan seneng banget ngeten niku. Niku antawis cirinipun apa? Ahlul klenik. An yatruba hayawanan bisifatin muayyanah. Kadangkala ahlul klenik niku nyuwun dumateng panjenengan kewan kanthi ciri-ciri ingkang khusus. Tuladane pun apa? Ayam cemani niku ingkang paling sering niku. Sing dijaluk karo dheweke. Kadang kala njaluk sodo lanang. Pirsa sodo lanang, Pak? Mboten. Sodo lanang niku jenengan menek wit kambil, nyembret blarak niku kudu ngangge tutuk niki. Dadi blarake dicokot, disembret niki. Terus si sodo niki mboten pareng gigol ngambah lemah. Niku jenenge sodo lanang. Nek sodone ngambah lemah jenenge sodo wedok. Nek gigol ning temang sang jenenge sodo banci. Niku ora olah pokale ahli klenik. Nggih. Sodo niku mboten enten sing lanang, mboten enten sing wedok. Ning nggih niku biturukin khafiyah. Cara-carane nambani niku kanthi cara-cara ingkang rahasia. Ingkang mboten kelebu nalar ngeten niku. Nambani anggo sodo lanang. Kon menek wit kambil nyembret nganggo lambene mboten entuk ngambah lemah niku jenenge sodo lanang. Aneh-aneh ning. Nggih. Salajengipun ugi kelebu ciri nipun ahlul klenik an ya'murahu niku didawuhi an ya'tazilan nasa mboten pareng serawung kalih manungsa fatratan muayyanatan fi hurmat fi hurfatin mudlimatin kanthi wekdal ingkang sampun gumathok fi hurfatin mudlimatin wonten sak lebetipun kamar ingkang peteng dedet mboten pareng nyumet lampu mboten pareng nyumet dian upami ngantos pitung dinten pitung dalu niku berarti jenengan pun ketanggor ahli klenik niku jenengan didawi ritual mas suwene pitung dina pitung bengi sampean ora kena metu saka kamar nggih kamare ora kena ana lampune kudu peteng dedet nah niku pekaramane sinten setan mila panjenengan nek kagungan dalem wonten setunggal kamar sing mboten dinggoni niku niku ampun digembok ora tau dibuka nggih dibukai jendelane dibuka disaponi teko nggih niku sok mben mawon nggih menawi Allah ganjar yuso panjang menawi Magelang niki mboten ketekan omikron rak ngoten nggih sebab niki nembe enten omikron melih Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala antawis ciri salajengipun kita batut talasim piyambakipun nyerat at-talasim nggih jimat awil rumuz utawi simbol-simbol awil huruf al-muqatti'ah utawa huruf-huruf ingkang dipedot-pedot awil arqam utawa nomor-nomor awil murabba'at utawa segi empat-segi empat awil dawa'ir utawa bunderan-bunderan ilman anna likulli ramzin ma'nan mu'ayyanan kudu dimangerteni menawa saben-saben rumus sing ditulis wonten jimat niku mesti ngemu makna sing ngertosi sinten nggih si tukang klenik ini sing ngertos yen jenengan dibetani tulisan enten huruf-huruf sing dipedot-pedot enten tulisane pedang pedot-pedot wonten segitiga wonten bunder terus enten huruf ini ku dipotong-potong maksud huruf rok rok rok rok rok rok rok sin sin sin sin sin sin sin bak bak bak bak bak bak bak bar bak niku terus sin nggih niku ciri jenengan disangoni ngoten niku niku ahli klenik kula nate dipun dawuhi supados ndongaake tiyang ingkang gesangipun menika mboten nate tentrem nalika sare niku angel Pak wayah dalu niku wontenipun namung was-was ajrih ajeng nindakake sedanten kegiatan mboten saged lah sederengipun kula ndonga kula matur niki ngomah niki napa enten pusakane napa enten jimate napa enten napa niki tulisan-tulisan sing aneh-aneh mboten enten niku enten rajae mboten enten niku dipun penggalih langkung rumiyin mbok menawi wonten oh nggih kula nate diparingi bungkusan kongkon nyalehke ten dhuwur lawang niku niku sing maringi pakde kula ha pundi cobi dipatosi patosi ketemu kula buka nggih isine jimat niku wau lah mbok kula niku ajeng ndonga ngantos napa niku jenenge berengen lambene nek barang niki dereng dimusnahke mboten wonten guna lan paedahipun. Niki sing diarani rajah sing diarani jimat ngoten. Kedah dipun icali, kula nyuwun izin balah ajeng ngobong niki pareng napa mboten? Oh nggih monggo, kula obong niku. Alhamdulillah, bibar ngunjuk toya al-muawwidzatain rutin saben dinten niku sakniki pun normal melih biasa. Nggih, gesang ngelampahi panggesangan kados dene tiyang sanes umumipun. Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Bundelan ingkang kula aturaken niku nak maknane pun apa nggih tali ngenten niki. Nggih, tali saking lawe napa saking dadung niku digawe bundelan-bundelan ngenten niki. Mengke terus si tukang klene niku maca japa mantra tu disebul. Ngenten niki. Mengke target si fulan kae digawe mules ngenten. Apa digawe ngengleng. Nggih pikirane kuwur. Wastani buhul. Mila wonten surat Al-Falaq niku kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil uqad. Ya Allah kula nyuwun pengayoman dumateng paduka saking piyantun setri ingkang pendamelanipun menika ndamoni bundelan-bundelan. Ya'ni sawahir nggih menika para tukang santet. Ning umat Islam Umatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mboten pareng ajrih, mboten pareng gigrik. Sebab piyambakipun menika ringkih menawi panjenengan sampun nyuwun pengayomane Allah, sedanten napa niki tingkahipun setan lan wadyabalanipun menika ringkih. Awake dhewe niki ringkih. Jin ugi ringkih. Kawulane jin para tukang klenik ugi ringkih. Nek ketemu sing menang sinten? Sing menang ingkang nyuwun pengayomanipun Allah Subhanahu wa taala. Sauger panjenengan nindakake salat gangsal wekdal, bibar salat zikiran, daleme niku digunakake kagem salat sunah kangge maos Al-Qur'an insyaallah. Nggih. Niku ingkang dipun wastani pengaruh nggih jin, nggih ganggu gawene tukang ahli klenik niku mboten saged tumomo ten dalemipun panjenengan. Innal baital ladzi tuqra'u fihi suratul baqarah yafirru minhu syaitan. Yakti omah sing diwacaake surat Al-Baqarah setan bakal mlayu saka omah iku mau. Sauger napa? Sauger barang-barang klenik ingkang dipun awisi syariat kedah sumingkir saking dalem kala wau. Jimat raja dipendhet diobong. Wah kula gadah piandel niku warisane anu Mbah Wareng kula. Tingkatane ra anak, bapak, simbah, buyut, canggah, wareng, udeg-udeg goprak sinti, gantung siwur tebok bosok. Niku mbah-mbah mbiyen mbah tebok bosok ini ku, wong anipun tawakalipun namung dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wa idza maridtu fahuwa yashfini. Menawa aku sakit, menawa aku ketaman loro, Gusti Allah sing bakal maringi waras wiris marang aku. Pareng nindakake napa niki usup dados dipun paringi brigas trengginas dipun keparengake sauger cara-cara kala wau mboten nalisir saking piwucalipun Allah, piwucalipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mertamba tengene Pak Tiyat dipun wasaken hadis nggih, Allahumma rabban nas, ya Allah pangerane manungsa, adhibil ba'sa, mugi patuka keparengi cali lara niki. Wasfi lan mugi paduka maringi waras. Antas syafi paduka kemawon ingkang saged maringi waras. La syifa'a illa syifa'uk. Mboten wonten kesarasan kejawi asalipun saking paduka. Syifa'an la yughadiru saqaman, nggih menika kesarasan ingkang mboten nilarake tilas, mboten nilarake sakit babar blas. Niku dipun waos. Nek lara weteng nggih didemok wetenge ngeten iki dipun waos. Ping tiga, napa ping gangsal, napa ping pitu, niku sae. Lan manpangatipun ageng, saged ugi mertamba kanthi air zam-zam. Mendet air zam-zam niku sak niki mboten kangelan nggih nek pados nggih. Ten Magelang enten mboten zam-zam. Entek amek kurang golek. Biasane ten toko-toko herbal niku wonten. Mendet air zam-zam, waosaken Fatihah, diunjuk niate nyuwun waras dumateng Allah. Waras insyaallah kathah kedadosan ngoten niku. Nggih, kula nate ping kalih kula niku. Anak kula jam setunggal dalu jerut-jerut bengok-bengok jari weruh. Napa niku? Makhluk sing ireng gedhe dhuwur. Dhuwure jerit niku. Panas ning kula kula mikire ngaten iki. Iki ming krana panase kenemenen nggih 39 derajat mula dadi deleming. Ming kula waosaken doa niku wau, Allahumma rabbanas, kula cepengi bathuke niku. Allahumma rabbanas adhibil ba'sa washfihi anta syafi la shifaa ila shifauk shifaan la yughadiru saqama. Niku ngantos ping 7. Kalih kula kekep ngeten niki lha dheke jerit-jerit kuwi apa kuwi ireng-ireng bi aku wedi. Ngoten niku. Jam 1 bengi niku. Bibar kula waosaken niku niku terus buang angin buanter banget cah cilik niku. Dut ngoten niku. Bar niku napa bentere panasin niku terus sirep. Ngendikane Pak Aris rep sidem permanem ngoten niku. Sing maune panas niku dadi sirep. Terus tilemelih ngantos dumugi subuh. Alhamdulillah. Kula ngelampahi ngoten niku pun ping kalih, Pak. Nggih. Lah monggo kelebu dawuhipun para ulama umat Islam ingkang dadosake Al-Qur'an niki dados barang ingkang dados napa nggih? Kitab ingkang mboten nate dipenggalih nggih. Dilirwakake Al-Qur'an niku antawis tumindak ngelirwakake Al-Qur'an niku mboten nate ndadosake Al-Qur'an niku pinangka sarana kangge mertamba. Nek jenengan gerah, nggih, sakit, garwa putra sakit, garwa putra gerah, jenengan babar blas mboten nate ndadosaken Al-Qur'an pinangka sarana kangge mertamba, berarti panjenengane klebet golonganipun tiang-tiang ingkang sampun ngelirwakake Al-Qur'an. Ora percaya marang Al-Qur'an. Anggere lara mesti andalane pil iki, pokoke aku nek ra pil iki aku wis ora aku pokoke. Liyane pil iki wis sah apa wuh. Ning nek pil iki wah mesti mandi. Nggih. Ning ngene mantri kono, rumah sakit kono, ngene. Ning mboten nate nggunakake Al-Qur'an kanggo mertamba, niku kelebu golonganipun tiang-tiang ingkang ngelirwakake Al-Qur'an. Mila wiwit dinten iki monggo kula ajak-ajak dari pribadi kula piyambak sumrambahipun kagem para jamaah sedaya, nggih, raketang pisan pindho setahun niku nek mumet sirahe dirupiah dhewe. Allahumma rabban nasi adhi bil ba'sa ngoten niku. Garwane menapa niku jenenge sambat bi ngopo gegerku kok rasane ra karu-karuan pegelino kene mbok pisan-pisan aku ki tok pijeti to bi. Allahumma rabbana si'ati bil ba'sa washfiha anta syafi. Aku ki njaluk dipijeti ora njaluk di ruqyah. Lah nek awake dhewe ora nggunakake hadis, ora nggunakake Al-Qur'an kuwi kelebu golongane wong sing nglirwakake hadis lan Al-Qur'an. Mula pijetane sok mben wae saiki dirupiah dhisik wae. Kuwi padune kuwi wegah to, ya campur kuwi barang. Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu adik-adik sampun setengah 6 kirang sedasa nggih. Mbok menawi mekaten lan semanten pengawasan ingkang saged kawula aturaken lan kados dene padatan sisa wekdal ingkang tasih wonten kita ginakaken kagem ngaturaken wangsulan mbok menawi wonten setunggal utawi kalih jamaah masjid mriki ingkang ngersakaken badhe mundut pirsa. Babagan perkawis niki utawi perkawis sanesipun sauger kula saged ngaturaken wangsulan kula aturaken, nek mboten nggih mengke saged dipun suwunaken wangsulan dumanteng Ustaz Abu Soleh utawi Ustaz Taufik utawi Ustaz Faris lan Ustaz sanesipun ingkang lenggah wonten telatah Magelang Hadiningrat mriki. Wonten mboten? Ingkang badhe taken, wonten mboten? Mboten wonten? Oh nggih, monggo Pak. Sing dipun takenaken napanipun menika? Oh nggih Pak. Dalilipun Allah Subhanahu wa taala ngendika innallaha la yaghfiru an yusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Yakti Allah iku paring pangapura marang yakti Allah iku ora maringi pangapura marang wong sing tumindak syirik lan Allah maringi pangapura marang dosa sakliyane syirik tumrapipun tiyang ingkang dipun kersakake dening Allah. Niki kagem tiyang ingkang tumindak syirik ngantos dumugi sedo niku mboten mertobat. Jadi nek nganti mati mboten tobat ora bakal diapura dening Allah. Ning nek dosa sakliyane syirik nganti mati mboten mertobat niku kadang kala diapura kadang kula nggih mboten, gumantung welas asihipun Allah Subhanahu wa taala. Ning nek kesyirikan nganti sedo mboten tobat mboten badhe diapura dening Allah Subhanahu wa taala. Ananging saderengipun piyambakipun menika ketekan pati, piyambakipun pinaringan hidayah kathah Pak. Alhamdulillah kula piyambak nemai kathah pelaku-pelaku klenik walengapusi niku sampun mapinten-pinten. Sae wonten telatah ngen kula piyambak utawi telatah Jawi Jobo niku kathah Pak. Nggih. Wonten ingkang nate dados nggih buka praktek perklenikan niku nggih wonten. Nate riyen niku weruh barang-barang sing ora katon, maksudnya penampakan nggih, penampakan-penampakan jin. Sakniki pun mboten weruh. Riyen weruh. Sakniki tumut ngaji alhamdulillah. Mila dumateng para ahli klenik sing dereng mertobat, nek nesu nek ngeden rasah nemen-nemen. Sok mbene sampean diparingi hidayah malah kisinan dhewe. Ning ngenten mboten nuwun sewu nggih, Ustaz, Kiai ingkang ten pundi papan niku tansah mulangake Al-Qur'an lan sunnah kok bar niku malik grembyang dadi ahli klenik enten mboten? Kula dereng nate tumon Pak. Ustaz sunnah mucalake Al-Qur'an mucalake sunnah bar niku kok malih dadi ahli klenik kula piyambak dereng nate nemai upami wonten niku sithik mak ning nek ahli klenik malih tinggal dadi jamaah pengajian sunnah niku kuatah pak kula piyambak tepang tiang ingkang boten sekedhik ingkang mula bukane niku tumindak kesyirikan nggadahi pekareman kelompok-kelompok jimat nggadahi pekareman dolan ten papan-papan sing wingit sing angker nggadahi pekareman niku topo ngedan, topo mendem, topo ngerame ini topo pati geni saat niki sampun dipun tilaraken menika kathah alhamdulillah sebab menawi Allah sampun maringi hidayah man yahdihillah fala mudhillalah menawa Allah maringi hidayah mboten wonten sawiji ingkang saged ndamel sasar nggih dados piyambakipun cekap mertobat dumateng Allah jangkepipun angka kalih sedaya sarana ingkang saged njlomprongake piyambake tumuju kesyirikan malih niku diicali Pak. Kalebu piranti-piranti klenik ingkang dipun gadahi menika saene dipun bucal. Kula niku gadah piranti klenik tapi kula pun mboten percaya melih niku tesih kula simpen teng omah. Saene ampun disimpen. Saene ampun dirumati. Jenengan mboten percaya sakniki imane kuat. Ning sesuk nek imane ringkih bali melih kan cilaka. Oh mboten nek kula niku imane kuat terus dik kaya nabi wae imane kuat terus. Upami jenengan imane kuat terus sesuk anak putune piye? Anak putune panjenengan. Jenengan sampun seda piranti klenike tesih disimpen, anak putune dicerai setan, le iki lho warisane mbahmu tebak bosok mbiyen. Mbahmu tebak bosok iku duwe piranti sing migunani kanggo penguripamu ning alam donya rupa kul buntet upamane. Lah, kul buntet niku pirsa? Kayong emas niku lho. Kaya patung ning saka Kuningan bentuknya kaya bekecot niku. Lah niku mengke malah dados napa niki sarana putra wayah dadi kejlomprong saking syariat Allah. Naudzubillahi min dalik. Pramila piranti-piranti lan sarana-sarana ingkang saged njlomprongake awake dhewe tumuju kesirikan menika prayoginipun dipun tilaraken. Niki wonten seratan nggih. Ustaz dapat salam dari Abu Muhammad Ahmad Mubarak. Alaika wa alaihi salam. Niki napa nggih kanca lawas kula riyin lenggahe wonten kajoran ing sakniki piyambakipun sampun medal saking Magelang. Menawi kula mboten salah emut nggih. Abu Muhammad Ahmad sinten niki? Abu Muhammad Ahmad Mubarak niku sak ngertos kula kanca kula lawas riyin pun ma taun-taun mboten panggih ning dheweke sakniki mboten lenggah wonten Magelang. Mugi-mugi leres. Ning upama klenten nyuwun pangapunten. Matur nuwun. Jazakumullahu khairan alaika wa alaihi salam. Mugi-mugi Allah tansah jagi para jamaah sedaya saking sedanten perkawis ingkang nalisi saking syariat semanten ugi tansah maringi tambahan istiqomah hidayah satemah awake dhewe niki tansah gegondelan gegujengan dumateng Al-Qur'an tansah gegondelan dumateng piwucalipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngantos telas jatah Yuswa wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin manembao siro marang pangeranira nganti tekane pati mbok menawi mekaten lan semanten ingkang saged kita aturaken mugi-mugi wonten manfaatipun kagem kula piyambak sumrambahipun kagem para jamaah sedaya wonten lepatipun atur solah bawa tindak tanduk munamuni ingkang kirang meranani ing penggalih kirang ing trapsilo lan subosito kula tansah nyuwun agunging samudra pangapura wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.